Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-24 dari silsilah manasik haji adalah tentang larangan-larangan ihram bagian yang ketiga. Di antara larangan-larangan ihram adalah membunuh hewan buruan darat atau menolong dalam membunuhnya atau menunjukkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Al-Maidah 95. Dan Allah berfirman, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan atas kalian memburu hewan buruan darat selama kalian ihram. Al-Maidah 96. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Abu Qatadah radhiyallahu anhu sedang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dalam keadaan para sahabat sedang ihram dan Abu Qatadah tidak ihram, mereka melihat seekor keledai liar. Maka Abu Qatadah membunuhnya dan mereka pun memakan darinya. Kemudian mereka berkata, "Apakah boleh kita memakan daging hewan buruan sedangkan kita dalam keadaan ihram?" Maka dibawalah sisa daging kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "Adakah di antara kalian yang menyuruh Abu Qatadah atau memberikan isyarat kepadanya?" Mereka berkata, "Tidak." Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanlah daging yang masih tersisa." Dan balasan bagi orang yang membunuh buruan darat secara sengaja berdasarkan ayat yang ke-95 dari surat Al-Maidah adalah, yang pertama, menyembelih hewan ternak yang semisal disembelih di tanah haram di kota Mekah dan tidak boleh memakannya sedikit pun. Atau yang kedua, membeli makanan seharga hewan ternak tersebut. Dan setiap orang miskin diberikan setengah sok, yaitu kurang lebih 1,5 kilo beras. Atau yang ketiga, berpuasa dengan jumlah hari sebanyak jumlah orang miskin. Kemudian di antara larangan-larangan ihram adalah mengadakan akad nikah. Tidak boleh orang yang sedang dalam keadaan ihram mengadakan akad nikah, baik dia sebagai suami atau wali. Dan dilarang juga untuk melamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yankihu al-muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtub." Seorang yang muhrim tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar. Hadis riwayat Muslim. Dan di antara larangan-larangan ihram adalah bersenang-senang dengan istri dengan cara berjima dan bersenang-senang dengan istri dengan selain itu, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan seperti memeluk, mencium dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Haji dilakukan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Maka barang siapa mewajibkan dirinya untuk melakukan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, maka janganlah dia melakukan rafath dan kefasikan dan berdebat ketika dalam keadaan haji. Surat Al-Baqarah 197. Masuk di dalam makna rafath, yang pertama berjima dengan kemaluan, yang kedua memeluk, yang ketiga mengucapkan ucapan yang jorok atau perbuatan yang jorok. Akibat bagi orang yang berjima sebelum tahallul awal, yang pertama hajinya rusak, yang kedua diwajibkan untuk menyempurnakan hajinya tahun tersebut, yang ketiga diwajibkan untuk berhaji pada tahun depan, yang keempat diwajibkan untuk menyembelih seekor unta dan dibagikan untuk orang-orang miskin di tanah haram kota Mekah. Empat konsekuensi di atas diambil dari athar yang sahih dari Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Amr. Semoga Allah meridai semuanya. Adapun apabila dilakukan jima' tersebut setelah tahallul awal, maka hajinya tidak rusak dan dia diwajibkan untuk menyempurnakan hajinya tahun tersebut dan tidak diwajibkan untuk melakukan haji tahun depan dan diharuskan untuk membayar fidyah berupa kambing. Dan ibadah umrah, jika terjadi jima' sebelum sa'i atau tawaf, maka yang pertama rusak umrah tersebut, yang kedua dia diharuskan untuk menyempurnakan umrahnya yang rusak, yang ketiga diharuskan untuk umrah lagi dari miqat umrah yang pertama, kemudian yang keempat diharuskan untuk menyembelih kambing untuk orang-orang yang fakir dan miskin di tanah haram kota Mekah. Dan apabila dilakukan jima' tersebut setelah sa'i, maka umrahnya tidak rusak dan diharuskan untuk menyembelih seekor kambing dan dibagikan untuk orang-orang yang miskin di tanah haram kota Mekah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.